Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, demikian juga para pendengar Radio Raja Bandung, baik melalui radio di 1476 AM ataupun melalui streaming Radio Raja Bandung. Alhamdulillah, kita pagi ini kembali berjumpa untuk melanjutkan tentang beberapa tanda kiamat. Dan pembahasan ini termasuk pembahasan bagian dari penjelasan rukun iman. Iman yang kelima, yaitu iman kepada hari kiamat. Nah, salah satunya adalah beriman kepada adanya tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat ada empat jenis seperti yang sudah kita terangkan. Tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi. Kedua, tanda kecil yang terjadi dan masih berlangsung terjadi sampai sekarang. Nah, inilah yang sedang kita bahas. Dan kita sudah menjelaskan beberapa tanda kecil, di antaranya yang terakhir adalah taqarrubul aswaq atau taqarrubuz zaman. Nah, ini sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita lanjut ke tanda kecil yang berikutnya, tanda-tanda kiamat. Zuhurus syirki fi hadhil ummah. Munculnya perbuatan syirik di tengah umat Islam. Syirik bahasa Arab, bukan bahasa Sunda atau Indonesia. Bukan syirik dengan S kecil yang artinya iri atau dengki. Kamu mah syirik aja ke saya. Bukan itu. Tapi syirik bahasa Arab, yaitu menduakan Allah Azza wa Jalla dalam hal ibadah. Ibadah kepada Allah, tapi juga ibadah kepada selain Allah. Suka sholat rajin, mengatakan ribuan kali la ilaha illallah, tapi juga meminta-minta menyembah kepada kuburan, kepada patung, kepada arwah-arwah nenek-nenek moyang yang sudah meninggal. Jadi suka beribadah menyembah kepada Allah, tapi juga suka beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, dan inilah yang disebut dengan perbuatan syirik. Perbuatan syirik ini musnah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di jazirah Arab. Tak ada lagi yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Tapi nanti di akhir zaman umat ini akan kembali melakukan perbuatan syirik, menyembah kepada selain Allah, menyembah kepada berhala. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis yang sahih. Di antaranya hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Diterima dari Thauban radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza wudi'a as-sayfu min ummati lam yurfa' anha ila yaumil qiyamah. Wa la taqumu as-sa'atu hatta tulhiqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu qabailu min ummatil awsan." Kata Nabi SAW, bila sudah diletakkan pedang di kalangan umatku, diletakkan itu sudah tidak dipegang lagi, sudah masuk sarung, sudah digantung, menggantung pedang. Bila sudah diletakkan pedang di kalangan umatku, maka tidak akan pernah diangkat lagi sampai hari kiamat. Dan tidak akan terjadi kiamat sehingga beberapa kelompok dari umatku mengikuti kebiasaan orang-orang musyrik, dan beberapa kabilah dari umatku menyembah kembali berhala. Jadi kata Nabi SAW, kiamat tidak akan terjadi sebelum umat Islam melakukan dua hal. Pertama, mengikuti kebiasaan orang-orang musyrik. Apapun yang dilakukan oleh orang musyrik, diikuti. Dan yang kedua, umat ini, beberapa kelompok di antaranya kembali menyembah kepada berhala. Ini hadis yang pertama. Hadis kedua diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta tadriba aliyatu nisa'id Daus haula dzil khulasah." Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga orang-orang tua bangsa Daus itu menggoyang-goyangkan badannya di sekitar Dzil Khulasah. Yang dimaksud dengan menggoyang-goyangkan badannya adalah ritual ibadah seperti yang dilakukan di zaman jahiliyah, dan itu dilakukan di sebuah tempat namanya Dzul Khulasah. Dzul Khulasah itu nama sebuah rumah yang di dalamnya ada berhala, ada patung-patung yang disembah. Di sana ada dua patung, disebutkan wa Dzul Khulasah ismun lisanamain. Dzul Khulasah itu nama dari dua buah berhala. Mereka dipanggil yang pertama Dzul Khulasah, yang disembah oleh bangsa Daus, dan yang kedua itu disembah oleh bangsa-bangsa lainnya selain bangsa Daus dan bangsa Arab. Oleh karena itulah, maka dahulu kala berhala bangsa Daus itu ada dan ma'ruf, dikenal sampai sekarang. di sebuah negeri namanya Zahran, sebelah selatan daerah Taif, di sebuah tempat namanya Saruq, di negeri Daus, di sana ada seperti Ka'bah di Mekah, tapi sebuah rumah yang di dalamnya ada banyak patung-patung berhala yang disembah, tapi tidak sebanyak patung di Ka'bah di zaman jahiliyah, di zaman jahiliyah. Nah, itu dikenal. Dan ketika Nabi alaihi salatu wasalam menaklukkan beberapa negeri di daerah Jazirah Arab termasuk di Taif dan sekitarnya, maka Dzul Khulasa ini dimusnahkan. Tidak ada lagi patung-patung berhala di sana. Tidak ada lagi orang yang menyembah berhala. Nanti kata Nabi SAW, La taqumu as-sa'ah hatta tadriba aliyatu nisa'id Daus hawla Dzul Khulasa. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga orang tua di kalangan para wanitanya, nenek-neneknya itu kembali melakukan ritual di sekitar Dzul Khulasa. Dan ternyata ini sudah terjadi. Sehingga disebutkan wa Dzul Khulasa Taghiyah Daus allati kanu ya'buduna fil jahiliyah. Dzul Khulasa itu sesembahan bangsa Daus yang dahulu di zaman jahiliyah disembah oleh mereka. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam betul-betul terjadi. Ketika kebodohan kembali merajalela, maka Dzul Khulasa kembali berdiri dan mereka kembali kepada kebiasaan nenek moyang bangsa mereka zaman dahulu. Akhirnya betul-betul mereka melakukan seperti yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis lain yang menjelaskan bahwa bentuk-bentuk perbuatan syirik di setiap negara itu akan selalu muncul dalam bentuk yang berbeda, sehingga manusia kembali menyembah berhala-berhala seperti orang Arab jahiliyah. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Seperti orang-orang Arab jahiliyah dahulu menyembah Latta dan Uzza. Berkata Nabi SAW, La yadhhabul lailu wan nahar hatta tu'badal Latta wal Uzza. Tidak akan musnah malam dan siang. Maksudnya tidak akan musnah malam dan siang itu tidak akan terjadi kiamat sehingga Latta dan Uzza kembali disembah. Berdirilah Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, in kuntu la adhunnu hatta anzalallah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Anna dzalika tamma. Berdirilah Aisyah lalu berkata, wahai Rasulullah, aku menyangka ketika Allah menurunkan Al-Qur'an surah As-Saff ayat 9 yang menyatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Allah lah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi, untuk dimenangkan dari seluruh agama, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik benci tentang hal itu. Nah, aku mengira turunnya ayat ini sempurna sudah. Agama Islam menang, agama paganisme atau penyembahan terhadap berhala musnah. Dan memang di zaman Nabi SAW, Latta dan Uzza musnah, dihancurkan. Sudah sempurna sudah, tidak akan ada lagi Latta dan Uzza. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu sayakunu min dalika masyaallah. Thumma yab'atsullahu rihan thayyibah. Fatuwfiya kullu man fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min iman. Fayabqa man la khaira fihi fayarji'una ila dini abaihim. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya hal itu, kesempurnaan tauhid itu akan terjadi selama yang Allah kehendaki. Kemudian nanti di akhir zaman Allah akan mengirim angin yang baik, angin yang lembut, yang halus. Wafatlah setiap orang yang di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil debu. Jadi orang-orang yang punya iman sekecil apapun terkena angin itu mati. Adapun orang yang tidak punya iman, orang kafir, orang musyrik, tidak terpengaruh oleh angin tadi. Bukan sakti, tapi faktor ada tidaknya iman. Sehingga tersisalah di alam dunia ini orang yang tidak memiliki kebaikan sama sekali. Tidak memiliki iman sedikit pun. Sebab orang yang beriman, walaupun kadar iman sedikit, mati kena angin itu. Yang masih sholat, udah mati. Yang masih baca Quran, udah mati. Menunjukkan itu adanya iman. Maka yang tinggal adalah orang-orang yang tidak memiliki iman, tidak memiliki kebaikan, lalu mereka kembali kepada ajaran nenek moyang mereka. Kembali menyembah kepada berhala. Jangankan nanti-nanti hari kiamat, sekarang-sekarang, dulu berapa puluh tahun, berapa ratus tahun yang lalu pun, orang masih kembali mengajak manusia kembali ke ajaran nenek moyang. Jangan dilepaskan di ajaran nenek moyang kita, gitu ya. Walaupun ajaran nenek moyang tersebut bertolak belakang dengan syariat Allah Azza wa Jalla, tetap dipegang teguh. Kata Nabi SAW, fayarji'una ila dini abaihim. Mereka kembali kepada ajaran nenek moyang mereka. Jadi berpegang teguh kepada ajaran nenek moyang adalah dalil seluruh orang musyrik. Orang-orang musyrik di zaman jahiliyah, ketika diseru, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Tinggalkan sembahan itu. Ikuti ajaran Allah. Allah menyatakan, wa idha qila lahumuttabi'u ma anzalallahu, qalu innama nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Ketika dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka menjawab, kami hanya akan mengikuti ajaran nenek moyang kami. Orang zaman jahiliyah dahulu begitu. Ajaran nenek moyangnya, penyembahan kepada berhala patung. Ajaran nenek moyangnya, mengikuti ruh-ruh, arwah-arwah yang sudah meninggal, menyembah kepada mereka, meminta kepada ruh-ruh yang sudah mati. Dan ruh yang sudah mati itu nenek moyang yang dianggap soleh, Lata dan Uzza itu dulu orang-orang soleh. Setelah mati, selalu diingat, selalu wajangan-wajangannya diterapkan. Akhirnya dibuat patungnya, akhirnya disembah. Nah seperti itu, oleh karena itulah maka seluruh orang-orang musyrik berdalil dengan kembali kepada ajaran nenek moyang. Fenomena perbuatan syirik sangat banyak. Tidak hanya terbatas kepada penyembahan terhadap batu, pohon, kuburan, atau yang lain-lain. Tapi juga termasuk sikap taklid kepada pemimpin-pemimpin ritual agama mereka. Dan ini ciri khas orang-orang Yahudi dan Nasrani dahulu. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, pastor-pastor mereka, rahib-rahib mereka sebagai rob-rob, sesembahan-sesembahan di samping Allah. Orang Yahudi, orang Nasrani, kata Al-Quran, menyembah pendetanya. Lalu salah seorang sahabat yang dahulunya Nasrani, Kristen, tahu ajaran Nasrani, bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, la ya'budunahum. Wahai Rasulullah, orang Nasrani itu tidak menyembah kepada pendeta. Kenapa Adi bin Hatim berkata begitu? Dia tahu, karena dia dulunya Nasrani, bahwa orang-orang Nasrani tidak menyembah kepada pendeta. Hanya dengar khutbahnya, hanya dengar ceramahnya, hanya dengar wejangannya, ajarannya. Tapi kenapa Al-Quran mengatakan menyembah? Orang Nasrani menyembah kepada pendeta. Kata adik, mereka tidak menyembahnya. Kata Nabi SAW, alaysa yuhilluna lahum ma haramallahu alaihim, fayuhilluna wa yuharrimuna alaihim ma ahalallahu lahum, fayuharrimuna. Tapi, bukankah pendeta-pendeta itu menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan? Dan orang Nasrani itu ikut menghalalkannya. Dan bukankah pendeta itu mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan? Dan orang-orang Nasrani itu ikut. Kata pendeta, haram. Padahal Allah menghalalkan. Ikut menghalalkan. Ini haram, ikut mengharamkan. Oleh karena itulah, maka sikap taklid kepada tokoh agama mereka tanpa melihat apa itu benar atau salah, itu termasuk bentuk penyembahan terhadap tokoh agama. Makanya para da'i, para ustaz tidak boleh mengajak umat untuk mengikuti dirinya. Tidak boleh. Setiap ustaz, setiap da'i, setiap kiai, setiap ajengan, setiap ulama mengajak manusia kepada Allah. Agar beribadah kepada Allah. Agar menyembah kepada Allah. Agar mematuhi ajaran Allah. Agar melaksanakan ajaran Allah. Bukan agar mengikuti dirinya. Nanti ketika umatnya sudah tahu ajaran Allah, terus terlihat ustadznya menyimpang, gak akan diikuti penyimpangannya. Mungkin gak ustadz kiai menyimpang? Ya namanya juga manusia. Setiap manusia pasti akan ada salahnya, akan ada kelirunya. Di saat kelirunya tidak boleh diikuti. Di saat menyimpangnya tidak boleh ditaati. Yang tetap diikuti, ditaati adalah Al-Quran dan Sunnah, ajaran Allah yang disampaikan oleh para kiai, oleh para ajengan, oleh para ustadz, oleh para duat, para da'i gitunya, para mubalik, ajarannya yang diikuti. Makanya Allah menyuruh ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu, ke jalan Allah. Bukan mengajak untuk mengikuti dirinya. Bukan untuk mengikuti ustadznya, tapi untuk mengikuti ajaran Allah Azza wa Jalla. Dakwah ini mengajak manusia agar mengikuti ajaran Allah, bukan agar mengikuti sang ustadznya, bukan. Kalau dahulu para pendetanya mengikuti dirinya, kata pendetanya ini halal, padahal haram, maka diikuti. Makanya di dalam Injil mereka, Bible, disebutkan ayat tokoh Kristologi. Namanya Dr. Zakir Naik. Disebutkan bahwa di dalam Injil itu babi haram. Minuman keras haram. Wanita-wanita harus menutup kepalanya, harus menutup rambutnya. Itu disebutkan. Ada suratnya, ada ayatnya gitu. Tapi oleh pendeta dihalalkan makan babi. Oleh pendeta dihalalkan minuman keras, minum minuman keras. Oleh pendeta buka itu kerudungnya, dibuka. Tapi biarawatinya tetap pakainya. Orang terbaiknya, wanita terbaiknya di kalangan mereka pemakai kerudung menutup aurat. Kalau di kita mah wajib semua muslimah menutup aurat. Ini contoh apa yang Allah haramkan dihalalkan oleh pendeta, diikuti. Semua makan babi, semua minum minuman yang beralkohol yang membuat mabuk gitu ya. Nah, ini termasuk salah satu di antara bentuk penyembahan dan ini dilakukan juga oleh kaum muslimin. Betapa banyaknya kaum muslimin yang taklid kepada guru-gurunya, mau benar mau salah itu gurunya, maka diikuti. Gurunya mengajak kepada penyembahan terhadap kuburan, diikuti juga. Minta-minta kepada ruh-ruh orang yang sudah mati, diikuti juga. Walaupun orang yang sudah mati itu dianggap orang soleh. Sama dengan Lata dan Uzza zaman dahulu itu orang soleh. Diminta-minta oleh orang-orang Arab jahiliyah. Disembah-sembah. Ya. Inilah salah satu di antara tanda akhir zaman. Yaitu umat Islam kembali melakukan perbuatan syirik. Tapi gak nyadar, ketika kita kasih tahu, biasanya ngambek. Bukan sadar dan berterima kasih. Kita teruskan ke tanda kiamat yang berikutnya. Zuhurul fahash wa qati'atul rahim wa su'ul jiwar. Ah, ini juga sudah terjadi nih. Di antara tanda kiamatlah munculnya fahash. Fahas itu perbuatan keji. Dan memutuskan silaturahmi serta tetangga-tetangga yang buruk. Yang dimaksud fahas atau perbuatan keji dijelaskan di antara Imam Ibn al-Athir dalam kitab An-Nihayah. Beliau menyatakan al-fahas atau perbuatan keji adalah kullu ma yashtaddu qabhuhu min adz-dzunubi wal ma'asi, setiap dosa dan kemaksiatan yang kejelekannya mencapai puncaknya. Dosa dan kemaksiatan yang super jelek itu fahsy, itu perbuatan keji. Wa katsiran ma tadidul fahisha bi ma'na zina. Umumnya kebanyakan lafaz fahisyah diartikan sebagai perbuatan zina. Zina salah satu di antara perbuatan keji. La taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'sabila. Jangan kalian dekati zina sebab zina itu perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Jadi umumnya perbuatan keji diartikan zina. Tapi makna lebih umum lagi adalah kullu khoslatin qabihatin fahiya fahishatun fil af'al wal aqwal a'mal. Fil af'al wal aqwal. Setiap perkara yang sangat buruk itulah perbuatan keji, baik ucapan ataupun perbuatan. Ya. Nah, nanti perbuatan keji ini akan muncul pada hari terakhir, pada zaman-zaman menjelang hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, La taqumus sa'atu hatta yadhhar al-fahsh wa tafahush wa qati'atul rahim wa su'ul mujawarah. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum munculnya perbuatan keji, perkataan yang kasar, memutuskan silaturahmi, dan buruknya hidup bertetangga. Jadi ada tiga tanda kiamat yang akan muncul sebelum kiamat terjadi. Munculnya perbuatan dan ucapan yang keji, yang kasar. Yang kedua, memutuskan silaturahmi. Yang ketiga, buruknya kehidupan bertetangga. Bermusuhan dengan tetangga. Tidak akur, saling mengganggu, saling menyakiti. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Juga Imam Al-Hakim meriwayatkan hadis ini dalam kitab Al-Mustadraknya. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat, diterima dari Anas radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Min asyratis sa'ah al-fahas wa tafahush wa qati'atul rahim." Di antara tanda-tanda kiamat adalah munculnya perbuatan dan ucapan yang keji. Dan sekarang sudah muncul belum? Banyak, bukan sudah lagi. Obrolan aja, dari obrolannya orang itu tidak dipanggil dengan namanya, tapi dipanggil dengan binatang. Hei gogog, mereka mana? Kan gitunya. Itu sudah perkataan yang super keji. Kalau ngomong marah ke orang lain, sekebon binatang ini keluar dari mulutnya. Tidak diragukan lagi itu ucapan yang sangat keji. Kadang-kadang masih agak mending binatang. Setan keluar. Dasar setan, dasar iblis gitu kan. Dasar genderuwo seperti itu. Itu tidak diragukan lagi merupakan ucapan yang sangat-sangat keji. Tidak akan, kata Nabi SAW, di antara tanda kiamat munculnya ucapan dan perbuatan yang keji dan qati'atul rahim. Dan memutuskan silaturahmi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Dan dalam riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud, "Inna baina yaday sa'ah qatul arham." Sesungguhnya di antara tanda hari kiamat adalah diputuskannya silaturahmi. Sehingga dua bersaudara atau orang yang punya hubungan kekerabatan bermusuhan karena urusan dunia, karena urusan pribadi, karena urusan berebut harta. Adik dengan kakak bermusuhan, paman dengan apa lawannya, keponakan bermusuhan, suan dengan uak bermusuhan, seseorang dengan kerabatnya sendiri bermusuhan. Maka ini memutuskan silaturahmi. Padahal memutuskan silaturahmi berdampak buruk. Nanti rizkinya berkurang. Nanti umurnya berkurang. Karena silaturahmi itu bisa menambah rizki dan memanjangkan umur. Man ahabba ayyub sata fi rizqi wa ayyun sa'a fi ayyun sa'a fi athari falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia silaturahmi. Dalam salah satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamatir rahim." فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة قال نعم أما ترضين أن أسل من وصل وأخطأ من قطع قالت بلى قال فذاك لك. Menciptakan makhluk. Setelah Allah selesai menciptakan seluruh makhluk, berdirilah rahim. Kata rahim, hadza maqamul a'idi bika minal qati'ah. Apakah ini kedudukan orang yang berlindung kepada engkau dari memutuskan? Artinya, rahim ini dianggap sebagai sesuatu yang manusia-manusia harus berlindung kepada Allah dari perbuatan memutuskan silaturahmi. Allah menjawab, iya. Apakah kamu ridho, hai rahmi, kalau aku akan menyambungkan hubungan dengan orang yang menyambungkan silaturahmi, dan aku akan memutuskan hubungan dengan orang-orang yang memutuskan silaturahmi? Ridho enggak kamu? Dijawab oleh rahmi, iya saya ridho. Kata Allah, itulah hak untukmu. Jadi siapa orang yang menyambungkan silaturahmi, Allah akan menyambungkan hubungan dirinya dengan orang itu. Dan siapa yang memutuskan silaturahmi, Allah juga akan memutuskan hubungan Allah dengan orang itu. Mana menyambungkan hubungan Allah dengan orang itu, Allah tidak akan lagi menyambungkan, maknanya Allah menolong. Allah akan memberikan solusi dari setiap kesulitan hidup. Allah akan membukakan rahmatnya, rizkinya, barokahnya kepada orang itu. Sebaliknya siapa orang yang memutuskan silaturahmi, Allah akan putus hubungan dengan orang itu. Allah murka, Allah marah. Allah tidak akan berikan barokahnya, rahmatnya, dan seterusnya. Maka silaturahmi berpengaruh besar terhadap hubungan kita dengan Allah. Yang dimaksud silaturahmi itu menjalin hubungan baik dengan kerabat, dengan orang-orang yang masih ada hubungan persaudaraan, hubungan darah, seperti hubungan antara anak dengan orang tua, hubungan antara adik dengan kakak, hubungan antara paman sama keponakan, hubungan antara uak sama suan. Suan ini bahasa Sundanya. Suan ini sebagai pasangan dari uak, sebagaimana keponakan pasangan bagi paman atau bibi. Ya, kita punya paman. Ah, kita ini keponakan paman kita. Kita punya uak. Kita ini suan bagi uak kita, ya. Jadi menjalin hubungan baik dengan seseorang yang ada hubungan darah, dengan saudara sepupu, ada hubungan darah, kita dengan anak-anak dari paman-paman kita, dari bibi-bibi kita, itu masih kerabat. Menjalin hubungan baik dengan mereka itu silaturahmi. Siapa yang menghubungkan silaturahmi dengan kerabat, Allah akan menghubungkan dirinya dengan orang itu. Siapa yang memusuhi kerabat, enggak baik kepada kerabat, jauh dengan kerabat, apalagi iri, dengki, benci kepada kerabat, hanya urusan dunia, maka berarti dia merusak hubungan dia dengan Allah SWT. Makanya, bagaimana sikap kita kepada kerabat kita, kepada saudara-saudara kita, ya, itu sangat menentukan hubungan kita dengan Allah. Kenapa kita silaturahmi dengan kerabat? Karena kita ingin memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena Allah menyatakan, siapa yang menjalin silaturahmi, Allah akan menjalin hubungan dengan orang itu. Siapa yang memutuskan silaturahmi, Allah akan putuskan hubungan dengan orang itu. Itu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah azza wa jalla berfirman kepada rahmi, ridhokah kamu kalau aku akan menghubungkan, membikin hubungan, menjalin hubungan dengan orang yang menyambung silaturahmi? Ridho jugakah kamu kalau aku akan memutuskan hubungan dengan orang-orang yang memutuskan silaturahmi? Maka rahmi menjawab, iya saya ridho. Ya, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yang terdapat dalam surah Muhammad ayat 22 sampai 24. Iqra'u in syi'tum fa hal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardh wa tuqattiu arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum afala yatadabbaruna alqur'an am ala qulubin aqfaluha. Allah azza wa jalla, sadarkah kamu, tahukah kamu apabila ya kamu berpaling ya, kemudian kamu mengadakan kerusakan di muka bumi, kamu memutuskan silaturahmi, maka merekalah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah. Lalu Allah akan membuat orang itu bisu, lalu Allah akan membuat penglihatan orang itu buta. Maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, ataukah di dalam hati mereka ada penutup? Jadi orang yang memutuskan silaturahmi akan dilaknat oleh Allah, akan dibisukan oleh Allah, akan dibutakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslimnya. Dan ini merupakan ancaman pedas kepada orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi silaturahmi ini kalau diputuskan, terjadinya banyak permusuhan antara kerabat, antara saudara. Pertama itu sebagai tanda sudah dekatnya kiamat. Yang kedua, orang yang memutuskan silaturahmi, Allah akan putuskan hubungan dengan orang itu. Allah murka kepada dia. Yang ketiga, dijamin tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Yang keempatnya dilaknat oleh Allah, ulaikal ladzina la'anahumullah fasammahum wa 'ama absarahum, dilaknat oleh Allah, dibisukan dan juga dibutakan, ya, dan banyak lagi kerugian dari memutuskan silaturahmi. Jadi ternyata memutuskan silaturahmi termasuk tanda sudah dekatnya kiamat. Apakah fenomena memutuskan silaturahmi sudah terjadi di kalangan kaum muslimin? Banyak. Banyak adik dengan kakak bermusuhan, paman dengan keponakannya bermusuhan, uak dengan suannya bermusuhan, seseorang dengan saudara sepupunya bermusuhan, yang paling hebat anak dengan orang tua bermusuhan. Wah, itu super parah itu, ya. Dosanya kedua-duanya sangat besar. Adapun tadi disebutkan juga buruknya hubungan bertetangga. Kalau bertetangga buruk, enggak ada iman dalam hatinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan mengganggu tetangganya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, mazala jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarifuhu. Jibril selalu mewasiatkan kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku menyangka jangan-jangan tetangga nanti bisa memperoleh hak waris dari aku. Saking wajibnya berbuat baik kepada tetangga, ya. Sebaliknya, orang yang mengganggu tetangga, membuat tetangganya itu tidak nyaman oleh sikap kita, Nabi SAW menyatakan orang itu tidak memiliki iman. Beliau menyatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, ya, man ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangga-tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Orang yang suka mengganggu tetangga, tetangga itu merasa was-was, takut, terganggu gitu ya. Ari dicarek, ari dilarang, marah malah. Tidak dilarang, mengganggu gitu ya. Nah, kata Nabi SAW, wallahi la yu, demi Allah tidak beriman. Kalau tidak beriman, maka jangan harap masuk surga. Kata Nabi SAW, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak disebut beriman sebelum kalian saling mencintai. Bukan saling membenci, bukan saling mengganggu dengan sesamanya. Ya. Jadi buruknya kehidupan bertetangga termasuk salah satu di antara tanda-tanda akhir zaman. Ya. Itulah para hadirin dan para pendengar di rumah, di mana saja Anda berada, bahasan yang kita bisa sajikan untuk pagi ini cuma dua di antara tanda kiamat. Pertama, munculnya perbuatan syirik yang dilakukan oleh kaum muslimin, dan yang kedua adalah memutuskan silaturahmi, timbulnya perbuatan keji dan buruknya kehidupan bertetangga. Insyaallah tanda-tanda lain kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini, dan kepada Pak Muzayyin di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar di rumah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Ya. Halo. Halo ya Ustaz. Iya. Baik Ustaz, ada penelpon yang sudah masuk, kita angkat. Assalamualaikum. Ustaz, saya Lala dari Cimahi. Iya. Ingin bertanya mengenai apa memutuskan silaturahmi dengan tetangga. Begini Ustaz, apakah benar kalau misalnya saya memutuskan untuk tidak ikut bergabung, bergaul dengan tetangga, dikarenakan beberapa kali sudah terbukti dan terlihat bahwa memang justru mereka merasa terganggu karena perbedaan istilahnya prinsip gitu. Kalau saya kan lebih misalnya lebih suka apa kalau ngobrol nggak ada gosipnya gitu misalnya, tapi mereka justru merasa terganggu dengan hal seperti itu. Apakah gangguan saya itu memang termasuk yang tidak diperbolehkan? Jadi saya nggak ikut gabung gitu. Jadi mereka nggak suka gitu. Terus yang kedua, karena semakin kesini semakin dahsyat gitu ya, mereka tidak sukanya itu sampai misalnya mengganggu barang-barang, terus membicarakan saya ke orang-orang yang lain gitu, sehingga saya merasa tidak merasa dibully lah gitu. Terus saya memutuskan untuk pindah dari situ gitu. Yang paling memicu itu ketika saya dan suami saya kan suka ada yang ngaji ke rumah, tapi mereka malah mengolok-olok gitu. Itu yang paling, oh berarti saya sudah tidak diterima di sini. Apakah saya harus apakah benar kalau saya memutuskan untuk tidak gabung dengan mereka terus kemudian pindah dari situ? Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siapa tadi, Maya ya di Cimahi? Ibu Maya di Cimahi, barakallahu fiik. Iya. Tadi sudah dijelaskan buruknya memutuskan silaturahmi. Yang dimaksud silaturahmi tadi menjalin hubungan baik dengan kerabat, dengan sesama saudara, dengan orang-orang yang masih ada hubungan darah. Seperti adik dengan kakak, seseorang dengan keponakan, paman dengan keponakan. Seperti seseorang dengan umpamanya sepupunya, itu berbuat baik kepada mereka berarti silaturahmi. Bermusuhan dengan mereka, berbuat jelek kepada mereka berarti memutuskan silaturahmi. Adapun bukan kepada kerabat, kepada yang bukan kerabat, tetangga, kawan, itu bukan silaturahmi tapi ihsan. Berbuat baik. Dan kita wajib berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada kawan-kawan yang tidak ada hubungan darah. Jadi kalau perbuatan baik ini kepada kerabat, itu silaturahmi. Kalau kepada selain kerabat, disebutnya ihsan, berbuat baik kepada mereka. Termasuk kepada tetangga, ikram atau ihsan, berbuat baik atau memuliakan mereka, ya. Nah, haramnya memutuskan silaturahmi dan haramnya menyakiti tetangga sering dibalik oleh para pelaku maksiat. Umpamanya tetangga-tetangga kita suka ngerumpi, ngariung di pos ronda atau di rumah seseorang. Apa isinya? Isinya membicarakan aib orang lain. Kita gak suka, gak mau, kita gabung, tapi kita bilang, jangan ngomongin orang, mending ngomongin tentang kebaikan yuk. Akhirnya, kita yang dibully tadi naon atau dibully tadi, malah dipojokkan. Gitu ya, bully teh artinya preman. Dibuli berarti diberi tindakan premanisme gitu. Diolok-olok, diejek, dihina. Nah itu namanya dibuli. Kadang-kadang dipukuli, itu namanya dibuli. Kita malah yang dibuli. Kamu mah sok suci, kamu mah tidak mau gabung dengan kami, kamu mah memutuskan silaturahmi. Terbaliknya, orang yang tidak mau ikutan perbuatan buruk disebut memutuskan silaturahmi. Terbalik, ya. Bukan. Jadi memang kita tidak boleh bergabung sama orang-orang seperti itu. Walaupun kitanya gak ikut ngomongin, kita diem dengarkan, kita tetap dosa. Allah menyatakan fala taqudu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Kamu jangan duduk-duduk bersama mereka sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada yang lain. Tapi kalau pembicaranya buruk, jelek, enggak boleh kita duduk di sana. Walaupun berakibat memisahkan diri dari mereka, dituduh apa? Dituduh macam-macam. Dituduh sok suci, dituduh tidak gaul, dituduh tidak kompak. Akhirnya kita yang menjadi bahan omongan mereka setiap kali mereka ngumpul. Maka kita tidak salah, merekalah yang salah. Terus sampai membuli kita sampai rumah, setiap tamu yang datang kepada kita juga diolok-olok. Biarkan mereka memikul dosa yang berlipat-lipat. Terus kitanya gimana? Untungnya apa? Setiap kita diomongin oleh mereka, dihina oleh mereka, dibully oleh mereka, keuntungannya banyak. Pertama, dosa kita gugur dengan sendirinya. Ya? Apakah gugurnya itu hilang begitu saja? Tidak. Tapi gugurnya dosa kita ditampung, dioper ke mereka. Ditanggung, dipikul oleh mereka. Sementara kebaikan pahala mereka, mungkin mereka suka sholat. Mungkin mereka, kalau mereka ibu-ibu, suka berbuat baik kepada suaminya, kepada anaknya. Ada kebaikan, ada pahala dari itu. Pahala itu gugur dari diri mereka, ditampung, dioper ke kita. Jadi kita dosa berkurang, pahala nambah. Siapa yang untung, siapa yang rugi? Kita yang untung, mereka yang rugi. Semakin sering kita dibicarakan oleh mereka, semakin kita sering dibuli oleh mereka, semakin untung kita. Pahala makin banyak tanpa harus berbuat, tanpa harus beramal, dosa berguguran tanpa harus bertobat. Dosa gugur karena kita dizalimi oleh orang lain. Lama-lama mereka mah dosa tambah numpuk, pahalanya habis. Sementara kita dosa berkurang dan pahala nambah. Siapa yang untung, siapa yang rugi? Kita yang untung, mereka yang rugi. Mereka menyangka mereka untung, kita rugi. Karena mereka banyak, kita sedikit. Kenapa? Karena beda sudut pandang. Kita memandang dengan sudut pandang syariat. Mereka memandang dengan sudut pandang hawa nafsu. Ya bedalah. Siapa yang untung? Kita yang untung. Mereka yang rugi. Jadi keuntungan kita dosa berkurang pertama. Kedua, pahala nambah. Ketiga, doa kita makbul. Karena kita dizalimi. Mereka zalim kepada kita. Nabi SAW menyatakan, da'watul mazlum mustajabatun wa inkana fajir. Doa orang yang dizalimi itu mustajab. Dikabul walaupun orang ini orang durhaka. Ittaqu da'watul mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab wa inkana kafira. Takutlah kamu kepada doa orang yang dizalimi, karena antara doa dia dengan Allah tidak ada hijab, tidak ada penghalang, walaupun dia orang kafir. Orang kafir dizalimi oleh kita, menjerit dia kepada Allah, berdoa, kena itu kepada kita, dikabul doanya. Itu orang kafir. Apalagi orang muslim yang dizalimi oleh sesama muslim. Ya. Jadi tegarlah Ibu Maya, sabarlah dan hadapi dengan senyuman. Untung kita, dosa gugur, pahala nambah, kemudian doa dikabulkan. Derajat kemuliaan meningkat. Nanti di akhirat ada orang yang tercengang, bingung. Karena apa? Orang ini memperoleh pahala dari amal yang tidak pernah dia lakukan. Ini pahala dari mana? Rasanya saya itu belum pernah mengamalkan satu amalan yang pahalanya seperti ini. Dijawab, itu pahala dari orang-orang yang mendolimi kamu tanpa kamu sadari, tanpa kamu ketahui. Oh, jadi mendolimi, membuli kita sama dengan, nih pahala untukmu, sini dosa kamu untuk saya. Orang itu dermawannya baik, dermawan dengan pahala. Ya, coba kalau sekarang gini, kita punya uang 1 juta, tapi hutang kita ini 20 juta. Lalu ada orang datang kepada kita. Kamu punya hutang? Iya. Berapa? 20 juta. Kamu punya uang? Iya. Berapa? 1 juta. Sini hutang kamu 20 juta, saya tanggung nih untuk kamu diberi 20 juta lagi. Akhirnya hutang kita lunas dan kita punya 21 juta. Untung apa rugi? Untung kita. Yang rugi siapa? Yang rugi dia. Ya menanggung hutang kita, ya uang dia 20 juta diberikan kepada kita. Ini untuk dunia. Nah sekarang untuk akhirat, orang yang membuli kita, orang yang mendolimi kita, memfitnah kita, memojokkan kita, mengelek, mengejek, mengolok-olok kita, itu sama dengan begini, sini dosa kamu untuk saya, nih pahala saya untuk kamu. Sama dengan begitu tuh. Siapa yang untung, siapa yang rugi? Kita yang untung, mereka yang rugi. Ya. Itu yang pertama, Bu Maya. Biar kita tidak stres menghadapi kezaliman orang. Orang berkuasa zalim kepada kita, wah kita gak mampu balas, dia ketawa, senang. Dia gak tahu bahwa dia berada di ambang bahaya. Ya. Nanti kebaikan-kebaikannya habis diberikan kepada kita, dosa kita disedot sama dia. Ya, kita transfer dosa kepada dia, dia transfer pahala kepada kita. Ya kita untung. Kedua, apa yang harus dilakukan oleh Ibu Maya? Ya, pertama kalau mampu menasihatinya, nasihati. Dan kita tetap berbuat baik kepada mereka. Idfa billati hi ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Ya. Jangan dibalas dengan kejelekan yang sama, apalagi yang lebih dari itu, ya. Nah, itu kalau mampu. Kalau tidak mampu, minimal kita tidak terlibat dalam keburukan mereka. Apakah harus pindah? Lihat sikon, ya. Kalau memang kita memiliki alternatif lingkungan yang lebih baik dan kita punya kemampuan untuk pindah, silakan pindah. Tapi kalau tidak, pindah kemana? Di lingkungan yang baru belum tentu lebih baik. Mungkin bisa lebih buruk dari itu, ya. Pindah ke sana, buruk. Pindah lagi, terus pindah-pindah akhirnya. Ya. Jadi, kalau memang lebih maslahat, boleh. Tapi kalau umpamanya belum tentu lebih maslahat, memperbaiki keadaan jauh lebih baik daripada meninggalkannya. Tapi kalau memang kita gak sanggup lagi bertahan di sana, dan ada alternatif lain yang lebih baik, dan kita punya kemampuan tanpa memadaratkan kita, maka dibolehkan saja untuk pindah. Wallahu'alam. Silakan lagi, Zain. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari pendengar radio Insani Purbalingga, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Ummu Hanifah di Purbalingga. Harus bagaimanakah hubungan antara kakak beradik, di mana adik selalu akan menghutang atau meminta uang, padahal kakak perempuan tidak kerja, adiknya adalah laki-laki. Iya. Adiknya laki-laki, kakaknya perempuan, kakaknya sudah nikah belum tadi? Wallahualam tidak disebutkan. Wallahualam. Terus kakaknya tidak kerja, si adik minta terus. Iya. Pertama kita lihat kondisi, ya. Kalau memang kita walaupun tidak kerja tapi kita punya uang, mungkin tabungan, atau si kakak ini udah punya suami dan suaminya berkemampuan dan suaminya mengizinkan, adiknya perlu uang untuk sesuatu yang kebutuhannya betul-betul urgen, mendesak, seperti untuk bayar SPP, atau dia umpamanya ingin kursus bahasa Arab, ingin mesantren, ingin beli kitab yang memang dia butuh untuk itu, ya. Dan itu manfaat maslahat. Sementara si kakak punya uang, atau punya suaminya dan suaminya mengizinkan mendukung, gak apa-apa dikasih. Tapi kalau minta uang ya untuk keperluan yang tidak darurat, apalagi untuk yang maksiat, minta uang untuk rokok, minta uang untuk kamu, ya mau jalan-jalan aja ke kota, bete di rumah terus umpamanya, ya. Untuk hal yang tidak ada gunanya, apalagi untuk maksiat, walaupun kita punya uang banyak, gak boleh dikasih, ya. Tapi kalau umpamanya untuk kepentingan, ya ongkos kesana kemari, kebutuhan untuk mencari kerja gitu, ya, butuh ongkos, butuh beli ini, beli itu, kemudian kita punya, maka gak apa-apa dikasih. Tapi kalau umpamanya tadi disebutkan sang kakak belum kerja, gak punya uang, ya bilang, saya kan belum kerja, gak punya uang, uang dari mana? Bilang saja begitu, kan? Tapi kalau umpamanya si kakak ini memiliki suami, kemudian ada uang, tapi suaminya tidak mengizinkan, ya gak boleh. Si kakak bilang ke suaminya, adik saya perlu uang untuk itu. Lalu kata suami, jangan. Maka tidak boleh, apapun alasannya. Tetap ngambil dari uang suami diberikan ke adik, itu dosa besar. Tidak boleh. Walaupun sifatnya infak di jalan Allah. Umpamanya seorang istri ikut pengajian, ada kencreng, lalu dia nyumbang dari uang suami tanpa izin suami. Dosa dia. Suaminya dapat pahala, istrinya berdosa. Ya, walaupun dia nyumbang ke masjid dari uang suaminya, tapi tanpa sepengetahuan suaminya, tanpa seizin suaminya, maka dia tetap berdosa. Apalagi selain fi sabilillah. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan, maaf sebentar, dari pendengar Radio Roja Bandung. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mempunyai sifat gampang marah dan selalu kurang sabar dalam menghadapi masalah. Misalnya menghadapi anak tunggal saya yang menguji kesabaran saya, misalnya sholat lima waktu tidak tepat waktu. Saya marah, bagaimana Pak Ustadz mengatasinya supaya saya tidak cepat emosi dan sabar? Anak saya itu usianya 12 tahun, harus sudah benar ibadahnya. Jazakallahu khair, abdi ti Cimahi. Iya, barakallahu fiik, Bapak penanya dari Cimahi barusan. Mengatasi kenakalan kebandelan anaknya. Pertama, bandelnya anak itu azab bagi orang tuanya karena kelalaian orang tua di dalam mendidik anaknya. Si anak bandel, si anak tidak nurut, itu karena gagalnya pendidikan orang tua kepada anak. Atau dibiarkan tidak terdidik, dia menyerap pendidikan dari lingkungan, dari kawan-kawan, dari tetangganya, di sekolahnya. Dan umumnya buruk, itu yang dia serap. Karena apa? Karena dia tidak dibekali pendidikan yang bagus di rumahnya oleh orang tuanya, oleh ayahnya dan juga oleh ibunya. Ya. Padahal rumah adalah madrasah pertama, sekolah pertama dan utama bagi setiap anak. Di sanalah tertanam karakter baik dan buruk. Kalau tidak ada penanaman karakter baik di rumah, anak akan menyerap karakter dari luar, dari lingkungan. Dan kita tahu lingkungan rata-rata buruk. Maka itulah yang tertanam. Akhirnya si anak bandel. Akhirnya si anak tidak nurut. Akhirnya si anak memancing emosi orang tuanya. Orang tuanya nyuruh, "Anak, ayo sholat tuh." Kenapa anak tidak nurut? Karena tidak dibiasakan terdidik sejak kecil untuk sholat. Tapi kalau umpah usia anak 3 tahun dibawa ke masjid gitu ya, dinasihati nanti kalau di masjid ikut sholat sama-sama abi ya di pinggir ya. Kalau umpah si anak masih kecil 3 tahun ikut lalu larak lirik kesana kemari, biarkan. Kalau umpah kita sujud dia malah tiarap gitu ya, gak dapat. Gak apa-apa, karena saat itu anak sedang menyerap dari lingkungannya, melihat orang-orang, oh sholat kayak begitu. Minimal dia nanti tahu waktu-waktu sholat, kapan aja, berapa jumlah rakaat setiap sholat setiap waktu, dan bagaimana tata cara sholat. Dengan lihat dia sudah menyerap, sudah belajar. Ya, tahu minimalnya itu. Dinasihati. Setiap umpamanya ada keributan, dinasihati. Kalau sholat gak boleh ribut kayak begitu. Setiap ada anak lain ketika sholat malah ngobrol, malah tertawa-tawa, malah saling dorong oleh orang tuanya, dinasihati itu keliru, itu salah. Maka anak tahu bahwa itu salah, gak boleh dilakukan. Kalau dia melakukan, dia akan ditegur juga oleh orang tua-orang tuanya yang ada di sana. Maka dia akan menahan diri untuk tidak bermain ketika sholat. Itu begitu terus. Setiap umpah waktu sholat diajak bapaknya, sebentar lagi azan, kita siap ke masjid. Anak kecil bisa senang dibawa oleh ayahnya ke masjid, ya. Sebab itu lingkungan baru yang tidak atau yang berbeda dengan lingkungan di rumahnya. Begitu. Sehingga kalau terus-terusan begitu, walaupun ayahnya tidak ada karena sedang keluar, sedang kerja, anak itu bakal inisiatif sendiri ke masjid. Sebentar lagi azan, dia sudah siap-siap ke ibunya. "Ma, sebentar lagi waktu sholat azan, saya mau ke masjid, mana sarungnya?" Oleh ibunya disiapkan di sarungnya, suruh wudu dulu, diajari wudu dulu, lalu berangkat ke masjid. Walaupun ayahnya tidak ada, begitu, ya. Oleh karena itulah, sekali lagi, kebandelan si anak, azab Allah bagi orang tuanya yang lalai dalam mendidik anak. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang, ya, ini kan sudah anak 12 tahun. Enggak ada kata terlambat untuk mendidik, ya. Jadi bukan sekedar menyuruh, tapi mendidik. Mendidik, umpamanya, sebentar lagi mau zuhur, dipanggil, "Nak, sini. Sebentar lagi zuhur, yuk kita sholat sama bapak bareng-bareng ke masjid." Kasih reward kalau si anak nurut. Nanti kalau kamu sholat dengan bapak ke masjid, pulangnya ke warung jajan. Nanti anak awalnya akan senang karena jajannya, awalnya. Tapi lama-lama dia tidak tergantung kepada jajan, kalau sudah terbiasa. Ya. Jadi contoh langsung dari ayah, ayo ke masjid bareng-bareng sama ayah. Bila perlu, kasih dulu iming-iming. Kalau ke masjid, nanti jajan. Ya. Kalau umpamanya tidak ke masjid, dimarahi. Iya, kalau sudah 12 tahun, jangankan 12 tahun, 10 tahun aja, boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Ya. Hanya sekedar menunjukkan reaksi keras sang ayah kepada anak yang tidak mau sholat setelah 10 tahun. Jadi, didiklah terus, bukan dengan cara memarahinya, tapi dengan memberikan pengertian. Dipanggil anak, kemudian diberitahu, kenapa ayah menyuruh sholat tepat waktu. Dijelaskan. Dijelaskan dengan penjelasan yang menyentuh. Ya. Kemudian, yuk ajak sekalian. Kasih nanti reward tadi. Sepulang dari ini, yuk kita jajan. Sepulang dari ini, yuk kita jalan-jalan pakai motor sama ayah. Itu akan membuat si anak menjadi senang dan dekat kepada kita. Kedua, tidak nurutnya anak kepada orang tua menunjukkan jauhnya hubungan antara ayah dengan anak. Karena kalau dekat dengan ayahnya, maka akan timbul terjalin rasa kasih sayang yang ekstra, yang lebih. Nah, setelah ada kasih sayang seperti itu, si anak itu gak berani untuk membantah keinginan ayahnya. Dekatkanlah hubungan kita dengan anak, ya, ajak jalan-jalan, ngobrol curhat, bagaimana tadi di sekolah gitu. Terus cerita ayah dulu waktu sekolah begini, senang anak mendengar cerita ayahnya di masa kecil. Akhirnya terjalin keakraban yang lebih. Setelah keakraban terjalin, insya Allah anak akan lebih mendengar perkataan ayahnya, ya. Begitu, Mangga Muzain terakhir, ya. Iya. Pertanyaan datang dari Ibu Ane di Cianjur, pendengar Radio Albayan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah ada doa yang menguatkan hati ketika dizolimi orang lain akibat perkataannya yang keji? Doa apa? Doa yang menguatkan hati. Iya. Ada gak doa yang menguatkan hati ketika dizolimi gitu, ya? Ya, tentu saja doa-doa yang minta agar kita ditegarkan. Seperti Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Itu diantaranya. Boleh dari Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, ya. Boleh itu. Terus boleh juga umpamanya kita Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada hatiku ketakwaannya, ya. Wazakiha, dan sucikan hatimu. Sebab sucinya hati, suci kotornya hati berpengaruh kepada sikap dan lisan. Anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikan hati. Ya. Itu diantara beberapa doa agar hati kita bisa tegar. Ya, cukup sampai di sini saja kajian kita pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjut pada hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.